yang kau harap dariku. Terus terang ku katakan, semua itu ku tak punya. Seandainya kau pinta kasih sayang dariku, demi Tuhan ku bersumpah, cintaku hanya sayang dariku. Demi Tuhan ku bersumpah, cintaku hanya kasih sayang dariku, demi Tuhanku